Yang ketiga, ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Setelah kita jelaskan ahkam hukum-hukum yang berkaitan dengan mengucapkan salam dan menjawab salam, begitu juga hukum-hukum yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit, dan juga telah kita jelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan mengikuti jenazah. Yang berikutnya, di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah ijabatu da'wah, memenuhi undangan. Ini pun telah kita jelaskan rincian tentang hukum memenuhi undangan. Di mana memenuhi undangan pada asalnya perkara yang disyariatkan. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Tapi dengan syarat, apabila yang mengundangnya adalah seorang muslim dan juga orang yang tidak terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Kemudian juga syarat yang lainnya, di dalam undangan tersebut tidak mengandung kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak mampu untuk menghilangkannya. Undangan yang wajib dipenuhi, tidak semua undangan. Undangan makan ini, undangan makan itu, undangan kumpul ini, undangan kumpul itu, tidak. Tapi pada asalnya undangan yang wajib dipenuhi, yaitu undangan dalam walimatul urs, pesta pernikahan. Ya. Dengan syarat-syarat yang telah kita jelaskan tadi, yang mengundangnya adalah seorang muslim, bukan orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, dan juga dalam acara undangan tersebut tidak mengandung kemaksiatan, baik itu musik-musik, joget-joget, dan yang semisalnya, yang kita tidak mampu untuk mengingkarinya dan menghilangkannya, maka apabila undangan tersebut bersih dari perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, maka wajib untuk menghadirinya. Nah, adapun kalau ternyata dalam acara undangan tersebut ada kemungkaran-kemungkaran, seperti tadi nyanyi-nyanyi, joget-joget, minum khamar, dan yang semisalnya, yang kita tidak mampu untuk mengingkarinya, maka kita tidak boleh mendatangi undangan tersebut. Kecuali kalau kita mampu untuk mengingkarinya, menghilangkan kemungkaran tersebut, maka hendaklah kita mendatanginya dan kita hilangkan kemungkaran tersebut. Nah, kemudian hak yang kelima, yaitu tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, idza atasa fahamidallah fasammithu, apabila seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Doakan dengan doa keberkahan, yarhamukallah. Nah, kalau kita lihat dalam hadis ini, bagi orang yang mendengar saudaranya bersin, dia mendoakan apabila orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Dan bagi yang bersin hendaklah menjawab dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, apakah mendoakan orang yang bersin ini hukumnya fardu ain atau fardu kifayah? Ada sebagian yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Ketika misalkan salah seorang di antara kita yang hadir di majlis ini bersin, kemudian ada salah satu yang mendoakannya, yarhamukallah, maka cukup bagi yang lainnya. Dan sebagian lagi mengatakan hukumnya adalah fardu ain. Bagi setiap yang mendengarkannya, maka hendaklah mendoakannya dengan mengucapkan yarhamukallah. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, pendapat yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Apabila ada seorang yang bersin, kemudian sebagian yang hadir mendoakan dengan ucapan yarhamukallah, maka sudah mencukupi bagi yang lainnya. Yang jadi pertanyaan, apabila orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, apakah kita yang mendengarkan mendoakan dengan ucapan yarhamukallah ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat kalau orang yang bersin tersebut tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang mendengarkan tidak mendoakan yarhamukallah. Ini sebagai bentuk peringatan, hukuman, dikarenakan dia tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika bersin. Sehingga hukumannya tidak didoakan dengan ucapan yarhamukallah. Maksudnya, sebagaimana dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun terhalangi dengan doa ini, dengan doa yarhamukallah. Jadi sekali lagi, mendoakan orang yang bersin itu dengan syarat yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Berdasarkan konteks hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seseorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dengan mengucapkan yarhamukallah. Sehingga dari hadis yang kita bacakan ini menunjukkan kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, berarti kita yang mendengar tidak mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah kita mengingatkannya ataukah tidak? Misalkan seorang bersin, kemudian dia terdiam, tidak mengucapkan alhamdulillah. Apakah kita ingatkan, wahai saudaraku ucapkan alhamdulillah? Ataukah kita biarkan, tidak mengingatkannya? Di sini para ulama merinci. Kadang-kadang seseorang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dikarenakan dia meremehkan kalimat tersebut. Bermudah-mudah untuk tidak mengucapkan kalimat tersebut. Dimungkinkan juga dia tidak mengucapkannya dikarenakan lupa. Maka kalau seandainya dia tidak mengucapkan hamdalah dikarenakan lupa, maka ingatkan. Ya, ingatkan. Ihmadillah. Baca alhamdulillah. Diingatkan. Nah. Tapi kalau seandainya dia meninggalkannya dalam keadaan bermudah-mudahan, meremehkan kalimat tersebut, maka jangan diingatkan untuk membaca alhamdulillah. Kenapa? Dikarenakan dia meninggalkannya, dikarenakan meremehkan kalimat tersebut, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan doa yarhamukallah. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya orang ini meninggalkannya dikarenakan lupa, dan orang ini meninggalkannya dikarenakan dia bermudah-mudahan? Maka tentunya kembali kepada zahir hadis yang kita bacakan tadi. Fahamidallah. Apabila dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Sehingga kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak mendoakannya. Dan juga sebagian ulama mengatakan tidak mengingatkan secara mutlak. Dikarenakan kita enggak tahu apakah dia lupa ataukah dia mengenteng-entengkan, bermudah-mudah dengan kalimat tersebut. Nah, akan tetapi memungkinkan untuk kita setelah itu mengajarinya. Mengajari bahwasanya seseorang apabila dia bersin, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Dikarenakan bersin ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang bersin ini merupakan dalil atau tanda semangatnya tubuh seseorang. Sehingga kita dapatkan seseorang setelah bersin merasa ringan. Ya. Kita ketika bersin terasa ringan. Lawannya bersin yaitu at-tasa'ub. At-tasa'ub maknanya menguap. At-tasa'ub minasyaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tasa'ub bersin itu menguap itu dari syaitan. Wa idza tasaa'aba ahadukum falyaqdim. Sehingga apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah kalian menahannya. Menahan. Nah. Atau kalian menutupkan tangan ke mulut apabila menguap. Jangan dibiarkan terbuka. Kenapa dikatakan tadi at-tasa'ub ini dari syaitan? Menguap dari syaitan, sementara bersin ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ketahui, mendoakan orang yang bersin selama bersinnya itu tidak lebih dari 3 kali. Adapun kalau seandainya dia bersin lebih dari 3 kali, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah, maka tidak didoakan yarhamukallah lagi. Kenapa? Dikarenakan dia sedang sakit. Dalam artian ketika dia bersin 1 kali, mengucapkan alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Dia bersin lagi, mengucapkan alhamdulillah, doakan lagi yarhamukallah. bersin lagi, alhamdulillah, yarhamukallah. Ketika keempat kalinya dia bersin lagi, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan afakallah innaka mazgum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyehatkanmu. Sesungguhnya engkau itu sedang pilek. Nah, sebagaimana datang hadis tentang masalah ini, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, annahu atasa rajulun inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu yarhamukallah. Seseorang bersin di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepadanya, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Summa atasa ukhra faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul mazkum. Kemudian dia bersin lagi sampai berulang-ulang, dan Rasulullah mengatakan kepadanya, engkau orang yang sedang terkena penyakit pilek. Nah, dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengucapkan pada ketiga kalinya. Ya. Setelah dia bersin, diucapkan alhamdulillah, yarhamukallah. Kedua kali, ketiga kali. Yang berikutnya Nabi mengatakan, nah, ar-rajul mazkum, engkau itu sedang sakit pilek. Ya. Sehingga kita mendoakannya, mendoakan mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Nah, dikarenakan kalau sudah lebih dari tiga kali, ya, ini biasanya dia terkena penyakit pilek. Ya. Kalau bersin berturut-turut lebih dari tiga kali, ini biasanya dia terkena penyakit pilek. Sehingga doakannya, afakallah atau safakallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkanmu. Nah, hadis yang berikutnya, atau masih terlewat hak yang keenam, faidastan sohaka pansohlah. Di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, apabila ada seorang meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Ketika ada seorang datang kepada kita kemudian minta nasihat, maka sebagai seorang muslim, hendaklah kita memberikan nasihat kepadanya. Tentunya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keadaan orang tersebut. Datang seseorang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku. Berikanlah wasiat kepadaku. Nabi mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Nah, orang ini datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan lagi, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Sampai tiga kali dia mengulang-ulang, dan Rasulullah tetap menasihatkan, la taghdab, janganlah engkau marah. Para ulama, mereka membuat kesimpulan, dimungkinkan orang ini memiliki sifat pemarah. Sehingga ketika Nabi SAW memberikan wasiat nasihat sesuai dengan keadaannya, la taghdab, janganlah engkau marah. Sekali lagi, di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, apabila ada seorang datang kepada kita minta nasihat, ya akhi, wahai saudaraku, berilah nasihat kepadaku, maka hendaklah kita menasihatinya. Bisa nasihat secara umum untuk takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau nasihat secara khusus melihat keadaan orang ini. Jika kita lihat misalkan orang ini sedang ada problem dalam rumah tangga, kita berikan nasihat, arahan, bimbingan supaya bisa menyelesaikan problem rumah tangganya. Nah, Tatkala orang ini kena musibah, minta nasihat kepada kita, maka kita pun berikan nasihat sesuai dengan keadaannya. Nasihat untuk bersabar, mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau sebaliknya, seorang ini dia mendapatkan limpahan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, minta nasihat kepada kita. Kita berikan nasihat supaya dia bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau nasihat, nasihat secara umum, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, bahkan sering kita jelaskan, walaupun kita tidak diminta untuk memberikan nasihat, tapi tatkala kita melihat ada saudara-saudara kita yang membutuhkan nasihat, maka hendaklah kita sampaikan nasihat kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wal asr, innal insana lafi husr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, mengamalkan amalan soleh, saling berwasiat, saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran. Nah, tatkala kita melihat saudara kita membutuhkan nasihat, sampaikan nasihat dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan baik. Nah, Nabi SAW berkata kepada salah seorang sahabat yang mulia, Mu'ad ibn Jabal, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sungguh aku ini mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inni usika, dan aku berwasiat kepadamu, aku menasihatkanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat walaupun tidak diminta untuk memberi nasihat. Inni usika alla tad'anna an taqula dubur kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Aku nasihatkan, aku wasiatkan kepadamu untuk tidak meninggalkan setiap penghujung sholat mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan baik dalam beribadah kepadamu. Nah, bahkan sebagai bentuk kecintaan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, saling menasehati. Apalagi tatkala kita melihat saudara-saudara kita yang terjatuh kepada suatu kesalahan, kemaksiatan, dosa dan yang semisalnya, maka hendaklah kita menasehatinya. Nah, dikarenakan sekali lagi ini merupakan salah satu di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Apalagi kalau saudara kita sengaja minta nasihat kepada kita, maka hendaklah kita berikan nasihat. Sesuai dengan kemampuan kita, berikan nasihat. Nah, baik nasihat yang umum kita sebutkan tadi, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tawakallah kepada Allah, atau nasihat-nasihat yang khusus sesuai dengan keadaan orang yang minta nasihat tersebut. Nah, indahnya Islam, saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, ketika orang-orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, didoakan, ya rahmukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Yang bersin menjawab lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga dengan hidup seperti ini, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, akan tercipta kecintaan satu dengan yang lainnya di antara kaum muslimin. Dikarenakan setiap perkara yang mendatangkan kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, hendaknya kita berusaha untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tadkhulu jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Ini menunjukkan bahwasannya setiap perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, hendaklah kita bersemangat melakukannya. Dan sebaliknya setiap perkara yang bisa menyebabkan permusuhan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, saling membenci satu dengan yang lainnya, maka hendaklah kita meninggalkannya dan menjauhi sejauh-jauhnya. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما dari sahabat Abu Umarah Bara ibn Azib, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya, beliau dan ayahnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Telah kita jelaskan metode pengajarannya semacam ini, salah satu di antara metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebutkan secara global kemudian dirinci satu persatu. Rasulullah menyebutkan, atau Bara ibn Azib menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. Kemudian nanti disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari 7 perkara. Disebutkan 1 sampai 7. Sekali lagi, ini merupakan metode pengajaran yang sangat baik, menyebutkan yang global kemudian terperinci. Kenapa? Dikarenakan ketika disebutkan yang global, orang yang mendengar akan sangat memperhatikan apa sebenarnya rincian dari pernyataan yang global tersebut. Seperti hanya contohnya, Rasulullah mengatakan, ayatul munafik salas, ciri munafik itu ada 3. Orang yang mendengar ingin mengetahui apa saja 3 ciri munafik tersebut, sehingga mendengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan. Ketika disebutkan 1, idza haddatsa kadzdzaba, apabila bicara dia dusta. Masih penasaran dengan apa poin yang 2 dan apa poin yang 3. Sehingga dikarenakan dia masih penasaran dan ingin mengetahui apa yang 2 dan yang 3, dia pun akan mendengarkan lagi dengan seksama. Apa ciri yang 2? Apa ciri yang 3? Nah, ini pun sangat baik di dalam kita mengajar memakai metode yang semacam ini. Syarat la ilaha illallah ada 7. Orang yang mendengar 7. Apa saja 7 ini? 1, 2, 3, 4, sampai 7. Sebutkan. Rukun la ilaha illallah ada 2. Yang mendengar penasaran, apa 2 ini? 1, 2. An-nafyu wal-isbat. Menetapkan sembahan yang berhak hanya untuk Allah. Al-isbat. Dan juga an-nafyu, menafikan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Dan banyak hadis-hadis di mana Nabi SAW menyampaikan dengan metode yang semacam ini. Menyebutkan yang global, kemudian yang terperinci. Amarona bi'iyadatil marid. Yang pertama, Nabi memerintahkan kepada kita untuk menjenguk orang yang sakit. Telah kita jelaskan keutamaan menjenguk orang yang sakit dan juga adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit. Watiba'il janazah. Yang kedua, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah telah kita jelaskan keutamaannya luar biasa. Kalau kita hanya ikut menyolatkan saja, dapat 1 qirat. Kalau kita mengikutinya sampai dikuburkan, dapat 2 qirat. 1 qiratnya itu 1 gunung yang besar. Pahala yang sangat besar. Tatkala kita menyolatkan jenazah dan mengikuti jenazah sampai dikuburkan, mendapatkan pahala sebesar 2 gunung yang besar. Nah. Ada larangan bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Nah. Sehingga para ulama menyebutkan apa hukum mengikuti jenazah bagi perempuan? Hukum mengikuti jenazah bagi perempuan tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW melarang bagi perempuan untuk mengikuti jenazah. Adapun ziarah kubur, hukum asalnya perkara yang disyariatkan bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Walaupun pada awalnya Nabi melarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Rasul mengatakan, aku larang kalian ziarah kubur. Setelah itu Rasulullah SAW menghapus ucapannya dengan mengatakan, silakan kalian ziarah kubur. Yang dilarang dalam hadis itu yaitu orang yang sering ziarah kubur. Nah, perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur. Adapun kalau sewaktu-waktu dia ziarah kubur dan tidak sering-sering ziarah kubur, maka tidak mengapa. Dikarenakan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat al maut. Perbanyak mengingat kematian. Sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan-kelezatan dunia, yaitu kematian. Di antara sebab kita mengingat kematian dengan ziarah kubur. Ya. Tapi tentu dengan adab-adab yang disyariatkan ketika ziarah kubur. Niatnya dalam rangka mengingat kematian, kita pun akan dikuburkan seperti itu. Niatnya untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Dan juga tidak menempuh perjalanan yang jauh. Safar. Kalau seandainya tidak ada niatan-niatan tadi, seperti hanya orang ziarah kubur dalam rangka ngalap berkah, atau meminta-minta kepada penghuni kubur yang telah meninggal dunia, minta rizki, minta dikaruniai anak, minta diberkahi dagangannya, usahanya. Maka ini perkara yang dilarang dalam agama. Dikarenakan bukan itu maksud ziarah kubur. Bukan ngalap berkah. Bukan untuk meminta-minta kepada penghuni kubur yang telah meninggal dunia. Akan tetapi tujuan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Untuk mendoakan kaum muslimin yang telah meninggal dunia. Nah, begitu juga kalau menempuh perjalanan yang jauh. Dalam rangka ziarah kubur, ini pun dilarang oleh Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, la tasuddu rihal illa ila salasati masajid. Janganlah kalian menempuh perjalanan yang jauh, yang tujuannya suatu tempat, mengagungkan suatu tempat, melainkan hanya pada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Adapun selain tiga masjid ini, kita melakukan perjalanan yang jauh menghususkan satu tempat, maka tidak diperbolehkan. Apalagi kuburan. Menghususkan suatu kuburan ini, kuburan itu, menempuh perjalanan yang jauh. Ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, yang berikutnya, wa tasmiyatil atis. Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mendoakan orang yang bersin. Telah kita jelaskan tadi. Wa ibraril muqsim. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk memenuhi permintaan orang yang disertai dengan sumpah. Masalah ibrarul muqsim, misalkan ada saudara kita yang meminta sesuatu kepada kita disertai dengan sumpah. Misalkan dia mengucapkan, demi Allah, engkau harus melakukan ini dan itu selama perkara tersebut bukan kemaksiatan, dan selama kita mampu melakukan perkara tersebut, maka termasuk hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, kita menunaikan dan melakukan permintaan tersebut yang disertai dengan sumpah. Ya. Tapi kalau seandainya permintaan tersebut mengandung kemaksiatan atau perkara yang memudorotkan, maka tidak boleh kita melakukannya. Seorang tiba-tiba mengatakan, demi Allah, engkau harus meninggalkan anakmu. Tidak boleh kita menunaikannya. Kenapa? Dikatakan bermudarat. Kita sebagai orang tua ada kewajiban untuk mendidik, membimbing anak-anak kita. Jangan meninggalkan mereka. Tapi kalau perkaranya tadi, perkara-perkara yang mubah, yang kita mampu untuk melaksanakannya, maka hendaklah kita melaksanakannya. Misalkan ada seseorang yang dia enggan untuk minum obat padahal dia sedang sakit. Nah, ketika melihat seperti itu, saudaranya mengatakan, demi Allah, engkau harus minum obat ini. Nah, maka kalau sudah diawali dengan demi Allah, termasuk di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, hendaklah dia menunaikannya. Ya. Yang asalnya dia malas tadi minum obat, dikarenakan saudara yang sudah mengatakan demi Allah, engkau harus minum obat, maka hendaklah dia minum obat tersebut dalam rangka menunaikan hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, yaitu melakukan permintaan yang diiringi dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang berikutnya, wa naslil madlum. Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menolong orang yang dizalimi. Nah, ini termasuk hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Menolong orang yang dizalimi. Ya. Tatkala kita melihat saudara kita dizalimi, kehormatannya misalkan dituduh ini, tuduh itu, padahal dia tidak melakukan apa yang dituduhkan tersebut, maka hendaklah kita menolongnya, membelanya. Atau tatkala ada saudara kita yang didolimi dari sisi harta, diambil hartanya, ditipu hartanya, dibodohi dan lain sebagainya, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim menolongnya. Atau ada saudara kita yang dizalimi dari sisi badannya, darahnya, ya, misalkan dipukuli tanpa ada kesalahan, atau disiksa, atau bahkan dibunuh dan lain sebagainya, maka hendaklah kita menolong saudara kita yang dizalimi tersebut. Nah, unsur akhaka zaliman au madluman. Rasulullah mengatakan, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan juga yang menzalimi. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mengatakan, ya Rasulullah, hadza zalim. Ya Rasulullah, orang hadza madlum. Ya Rasulullah, orang yang dizalimi jelas. Bagaimana kita menolongnya? Tapi bagaimana bentuk menolong orang yang menzalimi? Rasulullah SAW mengatakan, engkau mencegahnya. Mencegah dari kezaliman yang dilakukannya. Tamna'uhu minadzulmi fadalika nasruh. Mencegah dari kezalimannya, maka itu merupakan menolong orang yang menzalimi. Nah, di samping kita menolong orang yang dizalimi, hendaknya kita pun menolong orang yang menzalimi. Caranya berbeda. Menolong orang yang dizalimi dengan menolak kezaliman yang diberikan kepada saudaranya, apakah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, berkaitan dengan dirinya, ya. Hendaklah kita menolong saudara kita yang dizalimi. Adapun menolong saudara kita yang menzalimi dengan cara kita menahan, mencegah, melarang kezaliman yang hendak dilakukan oleh saudara kita tersebut. Nah, yang berikutnya, yang ketujuh atau yang keenam, wa ijabatid da'i. Menjawab, menyambut undangan. Telah saya jelaskan inciannya seperti tadi. Wa ibsa'is salam. Dan yang ketujuh, Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk menyebarkan salam. Nah, ini pun telah kita jelaskan tentang hukum mengucapkan salam dan menjawab salam. Wa nahana an khawatim au tahattumin bidzahab. Nabi SAW melarang kami dari emas atau memakai cincin dari emas. Ini diantara perkara yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu memakai cincin dari emas. Dan ini berlaku bagi laki-laki. Dilarang laki-laki memakai cincin dari emas. Nah, dikarenakan perhiasan emas itu dihalalkan bagi kaum perempuan dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Dalam suatu hadis, Nabi SAW melihat seseorang laki-laki memakai cincin dari emas. Kemudian Nabi SAW melepaskan cincin tersebut dan melemparkannya dan mengatakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayadha'aha fi usbu'ihi aw qala fi yadihi. Salah seorang di antara kalian sengaja meletakkan bara api pada jari-jarinya atau pada tangannya. Laki-laki yang memakai cincin dari emas diumpamakan oleh Nabi SAW seperti orang yang meletakkan bara api pada jarinya atau pada tangannya. Ini menunjukkan haramnya bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Nah, sehingga tatkala ada acara misalkan lamaran, tunangan dengan acara tukar cincin, ya, laki-laki dan perempuan saling tukar cincin. Nah, cincinnya emas, maka diharamkan bagi laki-laki memakai cincin dari emas. Apalagi kalau ada keyakinan dengan cincin ini bisa menyebabkan kecintaan antara laki-laki kepada perempuan dan perempuan kepada laki-laki, selain haram jatuh kepada kesyirikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uhilla adh-dhahab wal halir li inasi ummati wa hurima ala dhukuriha." Emas dan sutra dihalalkan bagi kaum perempuan umatku ini dan diharamkan bagi para lelakinya. Nah, adapun perempuan memakai cincin dari emas atau gelang dari emas ataupun perhiasan-perhiasan yang lain dari emas, tidak mengapa, tidak berdosa. Nah, baik itu bentuknya cincin, baik itu bentuknya gelang, kalung, dan yang semisalnya, boleh bagi perempuan untuk memakainya. Kecuali kalau mencapai kadar berlebih-lebihan, ya, emasnya sampai berpuluh-puluh gram, nah, atau sampai berkilo-kilo misalkan, ya, pada antingnya emas yang besar misalkan, pada lehernya pun kalung yang besar, ya, pada tangannya juga gelang yang sangat besar, pada jari-jarinya, semua jari-jarinya cincin dari emas yang besar ukurannya, pada kakinya pun sama, gelang-gelang kaki. Nah, kalau sampai ukuran yang berlebih-lebihan, maka tidak diperbolehkan. Dikarenakan Allah mengatakan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Nah, tapi kalau biasa-biasa saja, ya, walaupun semuanya ada, tapi biasa-biasa saja. Di telinganya ada anting misalkan, di lehernya ada kalung, di jarinya ada cincin, di tangannya, pergelangannya ada gelang. Boleh-boleh saja, selama tidak berlebih-lebihan. Nah, dikarenakan perempuan itu senang dengan perhiasan dan keindahan. Ya. Hampir semua anggota tubuh yang ada pada perempuan itu bisa dihiasi dengan perhiasan-perhiasan. Rambutnya, ya, telinganya, lehernya, tangannya, kakinya, jari-jarinya, apalagi wajahnya. Nah, disebutkan tentang ijma, kesepakatan para ulama, bolehnya bagi perempuan untuk memakai cincin atau gelang dan semisalnya dari emas. Adapun hadis-hadis tentang larangan bagi perempuan memakai emas yang melingkar, baik bentuknya cincin, gelang, kalung, dan semisalnya, maka itu adalah hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang syad, menyisihi riwayat yang lebih kuat, atau hadis-hadis yang sudah tidak diamalkan, ditinggalkan pengamalannya. Kenapa? Dikarenakan hampir mutawatir, banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang bolehnya bagi perempuan memakai emas yang melingkar. Ya. Dan tentunya ini pendapat yang kuat. Bagi perempuan boleh memakai emas yang melingkar sebagai perhiasan. Nah, akan tapi perlu diperhatikan, apabila ternyata emas-emas tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib ditunaikan zakatnya. Ya. Setiap tahun dengan yang menyamai, ya, dari senilai, ya, senilai zakat yang dikeluarkan tersebut. Nah, di mana nisab zakat emas itu 85 gram. Kalau kita memiliki emas minimalnya 85 gram dan selama setahun tidak berkurang, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Ya. Bisa dikeluarkan emas atau dikeluarkan yang senilainya. Nah, dikeluarkan yang senilainya, diuangkan misalkan, bisa-bisa saja. Nah, Nabi SAW melihat seorang perempuan pada tangan anaknya itu ada dua gelang yang besar dari emas. Nah, Rasulullah mengatakan, atu ad-dina zakata hada, apakah engkau menunaikan zakat dari dua gelang emas ini? Perempuan ini mengatakan, la, tidak. Rasulullah mengatakan, ayasuruka ayusawiraka Allah bihima siwaraini min nari yawmal qiyamah. Apakah engkau senang Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan dua gelang dari api neraka di hari kiamat nanti? Nah, dalam artian harus dijagati kalau sudah mencapai nisab. Sehingga perempuan tadi melepaskan gelang tersebut dan memberikannya kepada Nabi SAW dan mengatakan, huma lillah wa rasulihi. Dua gelang ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, larangan yang berikutnya, wa an surbin bil fiddah. Rasulullah melarang kami untuk minum dengan bejana perak. Ya. Ini pun di antara perkara yang diharamkan, minum memakai bejana atau wadah yang terbuat dari perak. Baik dia minum air minum susu atau minum kuah, ya. Dan yang semisalnya, apakah yang minumnya itu laki-laki atau perempuan? Nah, diharamkan minum atau juga makan menggunakan bejana dari perak. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "La tasrabu fi aniyatid dahab wa la taakulu fi sihafihima." La tasrabu fi aniyatid dahab. Janganlah kalian minum di bejana emas. Wal fiddah, dan janganlah kalian minum di bejana perak. Nah, wala taakulu fi sihafihima, jangan pula kalian makan, ya, di piring atau bejana yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Sesungguhnya bejana-bejana emas tersebut bagi mereka orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat nanti. Ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya haramnya kita makan minum dari bejana emas dan bejana perak. Ya. Tidak boleh. Nah, nanti di surga, ya, kaum mukminin akan minum, akan makan dari bejana emas dan perak. Adapun di dunia ini diharamkan. Adapun orang-orang kafir, dikarenakan mereka tidak terikat, ya, dengan aturan-aturan syariat, sehingga mereka melakukan sekehendak mereka sendiri. Mereka bermegah-megahan makan dengan bejana emas ataupun perak. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, fa innaha lahum fid dunya. Ini untuk mereka, orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat nanti. Nah, akan tapi bejana emas dan perak kalau digunakan selain untuk makan dan minum, menurut pendapat yang kuat tidak mengapa, selama tidak berlebih-lebihan. Ya. Kenapa? Dikarenakan salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki bejana dari perak. Di mana bejana tersebut dipakai untuk menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dipakai untuk minum. Ya. Dalam artian, kalau dipakai selain untuk makan dan minum, maka tidak mengapa. Nah, wa anil mayasir al-humr. Dan juga Nabi melarang beralaskan dengan sutra. Nah, sutra dijadikan sebagai alas, baik alas pada pelana kuda, unta misalkan, atau alas untuk duduk. Wa anil qasi, dan juga campuran sutra dan lena, tidak boleh. Wa an lubsil haril wal istibraq wad dibaj. Rasulullah juga melarang dari sutra yang tipis, juga sutra yang tebal dan dibaj, kain sejenis sutra. Nah, bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra. Adapun bagi perempuan tidak mengapa mereka memakai sutra. Ya. Yeah. Laki-laki dibolehkan memakai sutra tatkala terkena penyakit hikah, ya, penyakit gatal-gatal. Nah, yang sangat luar biasa, sekujur tubuhnya gatal-gatal. Ya. Maka ada keringanan, diperbolehkan memakai sutra. Dikatakan sutra ini sebagai obat untuk menghilangkan gatal-gatal. Biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tanpa ada udzur seperti itu, tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai sutra. Sutra itu hanya dibolehkan bagi kaum perempuan. Muttafaqun alaih, hadis yang kita bacakan tadi riwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, ini diantara 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan 7 perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Penyebutan 7 ini bukan pembatasan, akan tapi diantaranya. Diantara yang diperintahkan oleh Nabi SAW 7 perkara ini. Dan diantara yang dilarang oleh Nabi SAW 7 perkara ini. Dan masih banyak perintah-perintah lain yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan juga masih banyak larangan-larangan yang lain yang dilarang oleh Nabi SAW. Alhamdulillah. Hadis ini merupakan hadis yang terakhir dari bab yang kita bahas. Nah, bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan hak-hak mereka. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.